Bismillah, afwan Ustaz. Alhamdulillah kami sudah mulai aktif sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Namun kami masih ragu untuk sholat Jumat. Mohon pencerahannya dari pandangan syariat. Jazakallahu khairan. Pertanyaan seperti ini barakallahu fikum berkait dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Maka saya tidak berhak menjawab karena saya tidak tahu bagaimana kondisi di tempat antum. Nah, sehingga antum harus bertanya kepada pemerintah setempat dan beberapa asatidz setempat sehingga bisa diarahkan apa yang semestinya dilakukan. Wallahu taala alam.